wa asbik alaina min fadlik wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami, jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga telah Engkau bentangkan hidayah-Mu ya Allah, dan sampailah kami menembus